Chi t'ha cercat en barbera d'assà a cu buguini en cau begitu sama saja. Ibu bapakku, ayah bundaku, entah kemana. Ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Engkau begitu, biarkanlah. Oh ibu bapaku, ayah bundaku, entah kemana. Ingin bertanya, aku tak tahu pada siapa. Air mataku dan air matamu, apalah gunanya. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Sama saja. Senyuman yang terakhir dari